Bismillahirrahmanirrahim. Pada masalah yang kedua, di antara syarat pinjaman utang yang disebutkan di sini, yang pertama yang telah kita pelajari, tidak boleh mengutangi seseorang, ya, pinjaman utang dengan syarat suatu persyaratan yang bermakna memetik manfaat dari piutang tersebut. Dan telah disebutkan contoh-contohnya, dijelaskan di sini yang menjadi dalil masalah ini adalah adanya fatwa dari beberapa sahabat, dan ijma' fuqaha, artinya tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Bisa difahami? Artinya tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Ada hadis marfu', sabda Nabi alaihi salatu wassalam dengan lafaz kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riban. Setiap piutang, lafadznya sepertinya disebutkan di sini nih, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riban. Ini lafadz hadisnya persis seperti ini. Setiap piutang yang menarik suatu manfaat, hal itu adalah riba. Ya, tetapi hadis itu dhaif. Ya, dhaifnya jiddan, ya, sangat dhaif. Lemah sekali hadis itu. Tetapi makna, kandungan makna hadis tadi benar dan didukung oleh fatwa beberapa sahabat yang disyaratkan di sini. Ada dua athar yang sahih dari sahabat dalam masalah ini, yaitu athar Ibn Abbas yang telah Anda sampaikan dan akan Anda sebutkan lafadznya secara persis. Yang kedua adalah athar Abdullah bin Salam. Athar Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Tayyib. Athar Ibn Abbas, fatwa Ibn Abbas diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Pada athar itu disebutkan ada seseorang yang memiutangi orang lain 20 dirham. Faja'ala yuhdi ilaih. Maka mulailah orang itu setelah berutang kepadanya, mulailah dia rutin memberi hadiah setelah itu, padahal sebelumnya tidak. Setelah berutang, dia mulai rutin memberi hadiah. Wa ja'ala kullama ahda ilaihi hadiyatan ba'aha. Dan orang itu setiap kali memberikan hadiah kepadanya, ba'aha, dia jual hadiah itu, hatta balagha thamanuha 13 dirhaman, hingga akhirnya terkumpul ya dari harga penjualan seluruh hadiah-hadiah yang diberikan itu 13 dirham. Utangnya tadi berapa? Piutangnya ke orang itu berapa? 20 dirham. Sekian hadiah yang diberikan kepadanya ya, ya dia jual, dia uangkan sudah mencapai 13 dirham. Faqala Ibnu Abbasin, maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la ta'khudh minhu illa 7 dirham. La ta'khudh minhu illa 7 dirham. Anda jangan mengambil dari dia kecuali 7 dirham saja. Artinya sisa utang orang itu sisanya berapa? 7 dirham. Artinya dia sudah bayar 13 dirham. Hadiah-hadiah itu harus dianggap sebagai pembayaran utang. Dan nilainya 13 dirham, berarti sisa 7 dirham. Ibn Abbas mengatakan, jangan ambil kecuali 7 dirham saja. Karena jika tetap diambil darinya 20 dirham, berarti ada kelebihan 13 dirham hadiah-hadiah itu bernilai riba. Bermakna riba. Riwayat lainnya juga Al-Baihaqi yang mengeluarkan, kana lana ya, Salim bin Abi Al-Ja'd mengatakan, kana lana jarun sammak, kami punya tetangga sammak. Sammak yakni ini penjual ikan begitu, nelayan begitu, jual ikan. Alaihi li rajul 50 dirhaman, dia punya utang kepada orang lain 50 dirham. Fakana yuhdi ilaihi samak, berapa utangnya? 50 dirham. Fakana yuhdi ilaihi samak, maka dia setelah itu sering memberi hadiah ikan. Ya. Fa, jadi yang berutang ini tadi, yang penjual ikan atau nelayan ini ya, yang selalu memberi ikan kepada siapa? Kepada orang yang mengutangi dia. Fa'ata bin Abbasin fasalahu an dalik. Yang mengutangi ini tadi mendatangi bin Abbas minta fatwa, minta arahan, bertanya tentang itu. Faqala, maka kata Ibn Abbas kepadanya, qassahu bima ahdalak. Qassahu bima ahdalak. Artinya potong jumlah utangnya senilai hadiah yang telah diberikannya kepadamu. Potong jumlah utangnya senilai hadiah yang telah diberikannya kepadamu. Nah, itu fatwa Ibn Abbas. Tayyib. Adapun athar yang kedua siapa? Atharnya siapa? Abdullah bin Salam. Fatwa Abdullah bin Salam. Athar Abdullah bin Salam. Tayyib, tadi ana lupa tadi, athar Ibn Abbas tadi dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, dinilai sahih oleh Al-Albani. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Tayyib, yang kedua, athar Abdullah bin Salam. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Al-Baihaqi. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Al-Baihaqi. Jadi, athar ini sahih. Abu Burdah Abu Burdah datang ke Madinah menemui Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sahabat. Ya. Kemudian Abdullah bin Salam mengundang Abu Burdah ke rumahnya untuk dijamu. Singkatnya begitu. Kemudian Abdullah bin Salam berkata kepada Abu Burdah, "Innaka bi ardir riba. Innaka bi ardir riba biha fashin." Kata Abdullah bin Salam kepada Abu Burdah. "Innaka bi ardir riba, innaka bi ardir riba biha fashin. Innaka bi ardin, sesungguhnya Anda berada di suatu negeri. Ar-riba biha fashin." Riba di negeri itu menyebar luas. Itu di masa sahabat ya. Bagaimana di masa kita? Lebih parah lagi. Negeri yang dimaksud itu negeri Irak. Ya. Abu Burdah ketika itu di Irak datang safar ke Madinah. Menemui Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam mengundang ke rumahnya dijamu. Kemudian Abdullah bin Salam memberi fatwa kepadanya. "Innaka bi ardin ar-riba biha fashin." Sungguhnya Anda berada di negeri itu negeri Irak. Riba di negeri itu menyebar luas. "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun, idza kana laka 'ala rajulin haqqun." Jika kamu punya hak piutang pada seseorang, "fa ahda ilaika himla tibnin aw himla sya'irin aw himla qattin." Lalu dia memberi hadiah kepadamu sepikul jerami, sepikul gandum, atau sepikul qat, yakni sejenis tumbuhan untuk makanan hewan ya. "Fala ta'khudhu," kata Abdullah bin Salam, "jangan engkau ambil hadiah itu. Fa innahu riba." Karena sesungguhnya itu adalah riba. Jika engkau punya hak piutang pada seseorang, mengutangi seseorang, jadi ada hak piutangmu di situ yang harus dia bayar, lalu dia memberi hadiah kepadamu sepikul jerami, sepikul gandum, dan semisalnya, ya, disebutkan sini qat, yang sejenis tumbuhan untuk makan hewan, jangan kamu ambil, karena sesungguhnya itu adalah riba. Jadi, berarti ada beberapa pilihan ya. Andaikan seseorang ketika mengutangi tidak ada persyaratan. Tidak ada persyaratan tertulis, tidak ada persyaratan terlafadzkan ya untuk mengambil manfaat, tapi orang itu tanpa diminta kok setelah punya utang kok sekarang membawakan hadiah. Berarti bagaimana sikap yang benar dalam hal ini? Seperti kata Abdullah bin Salam, jangan diambil hadiahnya. Jangan diambil hadiahnya. Atau seperti kata Ibnu Abbas, diambil hadiahnya tapi dihitung nilainya dan dipotong ya. Utangnya itu dianggap bagian dari pembayaran utangnya. Naam. Jelas ini? Kemudian ats-tsani, kita lanjutkan kedua, an yakunal muqridu, syarat yang kedua, yakunal muqridu jaizat tasarrufi. Pemiutang yang mengutangi tergolong jaizat tasarruf. Tergolong orang yang dibolehkan untuk melakukan tindakan terhadap hartanya. Ya. Balighan, sudah balik. Akilan, berakal. Sudah balik. Berarti jika dia belum balik, dia belum sah untuk mengutangi orang. Berakal, jika dia gila, berarti tidak sah. Ya. Rasyidan, pandai mengurus harta. Pandai mengurus harta, mengerti maslahat harta. Berarti jika orangnya idiot, dungu, tidak mengerti maslahat harta, ya, maka tidak sah piutang mengutangi orang lain. Yasihhu tabarru'uhu sah tabarru'nya, yakni sah pemberian hartanya secara gratis. Jika dia menyumbang, ya, memberi sumbangan, memberikan harta sebagai sumbangan tabarru', menyumbang, ya, ke arah tertentu, menyumbang untuk masjid atau madrasah dan semisalnya, ya, tabarru'nya sah, maka berarti sah mengutangi orang lain dengan hartanya. Nah, ats-tsalits, yang ketiga, laisa lil muqridi an yashtari ziyadatan fi malihi alladhi aqradah. Laisa lil muqridi, tidak dibolehkan pemiutang, orang yang mengutangi, an yashtari untuk mempersyaratkan ziyadatan fi malihi, tambahan pada hartanya yang dia utangkan, ya, alladhi aqradah. Misalkan dia mengutangi 2 juta. Dia persyaratkan, boleh saya utangi 2 juta, tetapi dengan syarat ada tambahan kembaliannya, nanti bayarannya 2.500.000 misalkan. Nah, maka itu tidak boleh. Jadi tidak boleh dia mempersyaratkan itu. Li'anna dhalika minar riba. Karena hal itu tergolong riba. Ya. Fala yajuzu lahu akhduha. Maka tidak boleh baginya mengambil tambahan, ya, tambahan nilai tadi. Selisih nilai tadi, lebih dari yang kelebihan dari hartanya itu, tambahnya tidak boleh diambil. Bal yaqtasiru 'ala al-mablagh alladhi dafa'ahu lil-muqtaridi awwalan. Melainkan hendaknya dia mencukupkan. Yaqtasiru mencukupkan dengan mablag, dengan nilai harta, alladhi dafa'ahu lil-muqtaridi, yang telah dia berikan kepada pengutang awalan pertama kali. Ya. Jadi jika dia hanya mengutangi 2 juta, maka ambil 2 juta saja. Tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh mempersyaratkan lebih dari itu, dan tidak boleh mengambil, ya, kelebihan tersebut yang dipersyaratkan. Naam. Itu riba. Tamam? Yang butuh ditambih di sini, persyaratan itu boleh jadi syartun lafziyun, syarat yang sifatnya terlafadzkan dengan lisan atau tertulis. Ya, itu jelas. Boleh jadi syarat itu tidak tertulis, tidak juga terlafadzkan, tetapi syarat itu ada, diketahui secara adat adanya syarat itu. Secara adat kebiasaan sudah diketahui adanya syarat itu, dikenal dengan syartun urfi. syartun urfi, urf syarat secara urf yaitu adat. Ini kedudukannya seperti syarat yang dilafadzkan dengan lisan atau ditulis. Dicontohkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, syarat yang sifatnya urfi ini tadi, yakni secara adat sudah diketahui adanya syarat itu, bunga tabungan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang menabung. Orang yang nasabah yang menabung di bank, itu sudah diketahui oleh keumuman orang, ya, kebiasaannya bank, jika kita menabung, itu nanti ada bunganya, dia akan berikan ke kita bunganya. Ya. Maka meskipun itu tidak ada perjanjian tertulis, ya, tetapi itu tidak boleh diambil karena itu riba. Meskipun tidak tertulis dalam perjanjian dengan syarat tabungannya berbunga, ya, tetap kita tidak boleh ambil karena telah diketahui secara adat adanya syarat pemberian bunga tabungan pada muamalah bank. Nah, itu jika memang kita terdesak kondisi darurat atau hajat yang sangat mendesak untuk menabung di bank. Karena pada asalnya tidak boleh menabung di bank. Nah, jika memang terdesak hajat yang sangat mendesak atau darurat untuk menabung di bank, maka ingat jangan ambil bunganya. Ya, ini jangan diambil untuk dimanfaatkan secara pribadi. Ya, imma tidak diambil sama sekali atau diambil kemudian disalurkan untuk kemaslahatan umum. Disalurkan untuk kemaslahatan umum. Seperti pembangunan jalan umum, ya, WC umum dan semisalnya yang akan dimanfaatkan oleh orang umum. Jadi bukan dimanfaatkan pribadi oleh dia. Kalau dia manfaatkan pribadi haram, riba. Jadi dia ambil tapi dia bersihkan dari dirinya, bukan dia manfaatkan. Ya. Orang lain yang memanfaatkannya. Thayyib. Ar-rabi' yang keempat. Idza radda al-muqtaridu 'ala al-muqridi ahsana mimma akhadha minhu, apabila al-muqtarid yang berutang rad, yakni membayar, mengembalikan utangnya, membayar utangnya 'ala al-muqrid kepada pemiutang yang mengutangi dia, ahsana mimma akhadha minhu, dengan bayaran yang lebih bagus daripada utangnya. Ya. Yang lebih bagus daripada utangnya. Dia sempat berutang kambing usia 2 tahun. Ketika dia bayar utangnya, dia berikan kambing yang lebih besar, yang lebih gemuk, ya, lebih bagus daripada kambing yang dia pinjam waktu itu sebagai utang. Tapi di persyaratan tidak ada, itu inisiatif dia, ya, sebagai suatu bentuk kesyukuran dia, terima kasih dia, maka dia beri yang lebih bagus bayarannya. Fayyib. Aw a'tahu ziyadatan duna syarat. Aw a'tahu ziyadatan, atau dia berikan, dia bayar utangnya dengan memberi tambahan. Dia berutang 1 juta. Ketika dia bayar utangnya, dia lebihkan 1 juta 200 ribu misalkan. Dan semisalnya ada kelebihan dari 1 juta. Ziyadah. Duna syaratin, tanpa persyaratan. Di awal ketika akad tidak ada persyaratan, baik tertulis, ya, maupun dengan lafaz lisan, au qasdin atau maksud, yakni tanpa maksud, dalam arti dia tidak menginginkan itu dari awal. Ketika dia mengutangi, dia hanya niatnya adalah menolong, saya utangi dia harta tersebut, saya tolong dia dan saya mengharap dia bayar, dia kembalikan dengan nilai yang sama. Tidak ada niat, tidak ada maksud untuk dibayar lebih. Jadi tidak ada syarat dan tidak ada maksud untuk dibayar lebih. Tetapi ketika orang yang berutang itu membayar utangnya, inisiatif dia melebihkan, mengembalikan yang lebih bagus, menambah, sah dalik, hal itu sah, boleh, tidak masalah. Li'annahu tabarru'un, karena itu adalah tabarru', itu adalah pemberian cuma-cuma. Minal muqtarid, dari orang yang berutang. Wa husnu qada'in, dan kebagusan dia dalam membayar utang. Dan itu hal yang terpuji. Ya, sebagai tanda terima kasih dia telah ditolong. Wa yadullu alaihi hadithu Abi Rafi as-Sabiq, dan menunjukkan hal itu hadith Abi Rafi as-Sabiq. Hadith Abi Rafi, masih ingat tadi sebelumnya? Yaitu hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di sini disebutkan dalam kitab, lihat kembali, ra Abu Hurairah anna Rasulullah SAW istalafa min rajulin bakran. Hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi pernah berutang kepada seseorang unta bakr, unta masih muda. Kemudian ketika datang ibil sadaqah, unta-unta zakat, Nabi SAW merintahkan kepada Abu Rafi' untuk mencari bakr, unta muda yang sama dengan utangnya dulu, untuk membayar utang tersebut dengan yang sama. Tetapi Abu Rafi' tidak mendapatkan yang sama, yang dia dapatkan adalah yang lebih bagus dari itu, ya, lebih bagus, lebih besar harganya, nilainya daripada itu, khiyaran rabaiyan. Maka Nabi SAW memberikan, membayarnya dengan unta yang lebih bagus itu, yang lebih besar itu dan lebih bagus. Dan Nabi mengatakan apa? Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an. Inna khiyaran nas ahsanuhum qada'an. Sesungguhnya sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah yang terbaik, yang terbagus dalam membayar utangnya. Tayyib. Hadith ini muttafaq alaih, ya, di sini. Dan hadith ini juga diriwayatkan oleh Abu Rafi' sendiri dalam Sahih Muslim, pada riwayat lain. Dalil yang kedua, sebagai tambahan dalil, ana tambahkan satu lagi yang tidak disebutkan di kitab, yaitu hadith Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadith Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, muttafaq alaih. Kata Jabir, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang berada di masjid. Faqal, salli rak'atain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, karena masuk masjid, kata Nabi, salat dulu 2 rakaat, yakni tahiyatul masjid. Wa kana li alaihi dainun, wa kana li alaihi dainun, dan saya punya hak piutang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya utang kepada Jabir. Faqadani, kata Jabir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar utangnya di masjid. Membayar utangnya, wa zadani, dan Nabi menambahkan. Nabi menambahkan. Ya. Pada riwayat lain disebutkan 4 dinar dan ditambah 1 kirab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Jabir ini menunjukkan ya bolehnya hal itu. Yang penting tadi apa? Tidak dipersyaratkan ketika terjadi akad. Ya, saat akad utang piutang itu tidak dipersyaratkan. Yang kedua, yang mengutangi tidak berniat mengharapkan hal itu. Ya. Dia hanya berharap dikembalikan semisal. Tayyib. Al-khamis yang kelima, an yakuna al-muqridu malikan lima yukridu. Al-muqrid yang mengutang, pemiutang, dia adalah pemilik harta lima yukriduhu, pemilik harta yang dia pinjamkan sebagai utang. Yakni hartanya sendiri yang dia utangkan ke orang itu. Wala yajuzu lahu an yukridu ma la yamliku. Tidak boleh baginya mengutangi orang lain dengan harta yang bukan miliknya. Tidak boleh. Bukan miliknya, diambil ini saya utangi padahal bukan miliknya, enggak boleh. Sama halnya dengan syarat jual beli yang telah kita pelajari, tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya, yang tidak dimiliki. Baik. Al-akhir as-sadis minal muamalatir ribawiyatil muharramah. Di antara muamalah ribawiyah yang haram, ma taqumu bihil bunuku. Apa yang digeluti oleh bank-bank fi waqtina al-hadiri, di waktu kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, min aqdi qurudin bainaha wa baina dhawil hajat, berupa akad piutang ya yang diberikan oleh bank-bank itu, bank-bank ribawi itu ya, antara bank dengan orang nasabah, para nasabah yang butuh, yang butuh uang. Butuh uang. Fatadfa'u lahum mabaligha minal mali nadhira fa'idatin muhaddadatin ta'khuduha ziyadatan ala mablagil qard. Naam. Atau fatadfa'u lahum, fatadfa' lahum, naam, fatadfa' lahum mabalig min al-mal, maka diberikan sejumlah senilai harta ya. Nadhira fa'idatin muhaddadatin, sebanding dengan fa'idah, manfaat yang telah ditetapkan ya. Ta'khuduha, yang diambilnya, ziyadatan ala mablagil qard, lebih daripada nilai utang. Nah, jadi ada lebihnya. Jadi pihak bank memberikan kepada orang-orang yang butuh itu senilai uang sekian, gitu. Ya. Kemudian bayarannya adalah lebih daripada piutang tersebut ya, itu merupakan bunganya ya. Nah, yang ditetapkan au yattafiqul banku ma'al muqtaridi, atau bank sepakat dengan pengutang ala qimatil qard, sepakat dengan nilai pinjaman utang tersebut, disepakati sekian. Tsumma yadfa'u lahul bank. kemudian pihak bank memberikan piutang senilai yang disepakati tersebut. Bukan senilai, aqallah. Nah, ini yang contoh yang kedua. Misalkan disepakati mau berutang 10 juta. Qimah ya, nilai utangnya 10 juta. Kemudian bank memberikan bukan 10 juta. Yadfa'u lahul banku aqallah minal qimatil muttafaqi 'alaiha. Lebih rendah ya, lebih rendah daripada yang disepakati. Kesepakatannya mau berutang 10 juta tapi yang diberikan kepadanya hanya 9 juta. Misalkan. Ala an yaruddaha al-muqtaridu kamilatan, dengan kesepakatan bahwa nasabah yang berutang ini nanti membayarnya utuh sesuai yang disepakati. Yaitu berapa? 10 juta. Padahal yang diberikan hanya 9 juta. Tetapi tertulis utangnya 10 juta. Uang yang diterima hanya 9 juta. Ya, perjanjiannya dia harus bayar sesuai yang tertulis utangnya berapa, 10 juta, padahal yang diberikan hanya 9 juta. Famathalan yatlubul muqtaridu minal banki mablagha 100,000. Mablagha 100,000. Yang berutang ini meminta dari bank ya, bantuan, yaitu pinjaman utang senilai 100,000. Ya, 100,000 real misalkan. Fayu'ti lahul banku 80,000. Kemudian pihak bank memberikan kepadanya 80,000 saja. 80,000 real. Wa yashtaritu 'alai an yaruddaha 100,000, dan pihak bank mempersyaratkan padanya bahwa dia mengembalikannya 100,000 real. Wa hada minar ribal muharrami aidan. Ini juga termasuk riba yang haram. Ya. Jadi ada dua bentuk di sini yang dicontohkan. Pertama, fatadfa'u lahum mabaligha minal mali nadhira fa'idatin muhaddatatin ta'khudhuha ziyadatan 'ala mablagil qard. Jadi mablag al qard disepakati misalkan 10 juta, tetap diberi 10 juta. Ya, tetap diberi 10 juta, tetapi ya, pihak nasabah yang berutang ini membayar lebih dari 10 juta. Berapa lebihnya? Ya. Nadir sebanding dengan faidah bunga ya, yang muhaddadah yang ditetapkan. Ya. Setiap bulan misalkan bunganya sekian persen. Setiap bulan sekian persen. Ya. Berarti semakin lama pembayarannya semakin tinggi bunganya, semakin banyak bunganya. Itu faedah muhaddad yang dimaksud di sini. Mereka bahasakannya faedah, ya, itu manfaat kata mereka. Yang bahasanya bunga ya, yang telah ditetapkan oleh mereka, ya, bunga itulah riba. Manfaat yang dimaksud itu bunga itu riba. Nah, bentuk yang kedua, yaitu sepakat misalkan contoh dari kita 10 juta utangnya 10 juta tapi diberikan berapa, hanya 9 juta, nanti harus bayar 10 juta, sama saja. Nah, jadi ada tambahan 1 juta yang di manfaat yang diambil oleh bank, dan itu adalah riba. Jelas? Nah, itu bank yang dicontohkan di sini. Di selain bank ada rentenir-rentenir yang muamalahnya seperti ini, ya. Jadi itu tidak boleh. Nah, telah kita lewati hadis ya, adanya laknat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Laknat terhadap akilar riba, yang makan riba, yaitu pihak banknya, rentenirnya. Mukilahu, yang memberi makan, yakni yang memberi riba itu kepada bank rentenir. Ya, ini nasabah tadi. Korban ini tadi. Korban sebenarnya dia. Dia yang dimakan. Dia yang didolimi. Tapi dia kena laknat. Karena dengan itu terjadi riba. Artinya tidak boleh. Nah. Katibahu jurutulisnya. wa syahidai, dua orang yang bersaksi terlibat pada akad itu semuanya kena riba. Nah, selesai sampai di sini, barakallahu fikum. Pada berikutnya nanti insyaallah akan masuk ke bab yang keempat, yaitu tentang ar-rahan. Nah, tafadhalu, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah.